بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih terus melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatannya, yang di antara kenikmatan tersebut adalah nikmat talabul ilmi, nikmat menuntut ilmu, nikmat mengkaji dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan majlis kita ini merupakan sebab kita akan memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang Allah kehendaki bagi kita kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan, Allah akan fahamkan orang tersebut terhadap agama ini. Dengan terus seseorang bertanya kepada ahli ilmu dan bermajlis di majlis-majlis ilmu, maka ia akan semakin memahami agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan mengamalkan dan melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pertemuan kita pada pekan ke-4 ya, di tempat yang mulia ini insyaallah kita membahas satu kitab yang berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini fokus kepada pembahasan fikih. Hadis-hadis tentang fikih, hukum-hukum fikih, mulai dari taharah, tata cara bersuci, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, dan seterusnya, yang mana tentunya ini merupakan ilmu yang sangat penting bagi kita, karena keseharian kita tidak lepas dari aktivitas fikih. Ketika hendak sholat, kita harus bertaharah. Kemudian kita melaksanakan sholat, ya. Kemudian kita bermuamalah, ya, dengan saudara-saudara kita. Kita melakukan jual beli dan seterusnya. Dari berbagai macam aktivitas-aktivitas yang padanya termuat dalam pembahasan fikih. Sehingga aktivitas kita sehari-hari tidak lepas dari pembahasan fikih. Maka tidak sepantasnya seorang muslim untuk luput ya, dari pelajaran-pelajaran fikih. Apalagi tentang sholat, yang sholat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, bahkan rukun yang ya ditekankan setelah dua kalimat syahadat, sehingga setiap muslim dan muslimat harus mempelajari tentang tata cara sholat. Kemudian ketika sholat itu tidak sah kecuali dengan taharah, baik taharah dari najis atau taharah dari hadas, maka wajib bagi muslim dan muslimat untuk mempelajari tata cara taharah, tata cara istinja, tata cara nahan berwudu, atau tata cara mandi wajib dan seterusnya. Baik. Pada siang hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pada hadis yang berikutnya dari hadis-hadis yang termuat dalam kitab Umdatul Ahkam. Baik. Yang mana insya Allah sebagaimana kita sampaikan syarah atau penjelasan hadis-hadis yang akan kita baca ini kita ambil dari syarah kitab Al-Bibul Afham karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Sayyid rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan hadis yang pertama, yaitu tentang niat, bahwasannya seseorang ketika hendak melaksanakan ibadah, yang diantara ibadah di sini adalah taharah, berwudu, mandi wajib, dan seterusnya, maka hendaklah disertai dengan niat. Karena niat adalah syarat sahnya suatu ibadah. Niat adalah syarat sahnya taharah. Dibedakan mana ibadah dan mana adat. Baik, seperti dalam masalah mandi, bedanya mandi ibadah dengan mandi untuk sekedar menyegarkan badan atau membersihkan badan dari kotoran. Yang membedakan antara mandi ibadah, mandi junub misalkan dengan mandi-mandi biasa adalah niat. Baik. Sehingga niat merupakan perkara yang sangat penting untuk selalu diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah ketika hendak melaksanakan ibadah. Dan niat, mahallul qalb, niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Niat, mahallul qalb, tempatnya di dalam hati. Bukan pada lisan. Ya. Kalau lisan, itu namanya zikir. Ya. Nah, zikir, baca Al-Quran, atau membaca zikir-zikir yang lain, itu dengan lisan. Pikir. Tetapi niat, tekad yang kuat itu ada di dalam hati. Nah, sehingga la yushra'u, tidak disyariatkan ya, untuk at-talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat. Karena niat mahalul qalb, dan melafadzkan niat, mengucapkan niat dengan mulutnya ketika melaksanakan ibadah, ini adalah perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik ketika hendak berwudu atau ketika hendak sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, tidak disyariatkan melafadzkan niat. Saya berniat mau berwudu untuk mengangkat hajat dan seterusnya, tidak disyariatkan melafadzkan niat. Bahkan ini perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Ya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika hendak sholat, sholat diawali dengan takbir, bukan dengan lafadz niat. Bukan dengan niat. Kemudian kita lanjutkan insyaAllah pada hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allah salata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, apabila berhadas, sampai dia berwudu. Asyarat penjelasan. Sebagaimana biasa, kebiasaan Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, beliau menjelaskan rawi hadisnya, kemudian laham makna-makna kalimat yang ada di dalamnya, kemudian penjelasan secara umum dan faedah-faedah yang terdapat di dalamnya. Oleh Syekh rawi hadis adalah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Al-Jawzi. Abu Hurairah kunyahnya. Nah, Abu Hurairah adalah kunyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Sakhr. Yang ketika itu Abu Hurairah memiliki seekor kucing yang selalu ikut kemana-mana. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idzan anta adair." Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr Al-Jawzi, alal qawli al-raji, atau alal sahih, menurut pendapat yang sahih, namanya Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Al-Jawzi. Nah, setelah ada perselisihan nama beliau siapa? Yang sahih nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Al-Jawzi. Aslama 'ama Thaibah. Beliau masuk Islam di tahun terjadinya perang Khaibar. Wa syahidah, dan beliau ikut berperang pada perang Khaibar. Beliau ikut menyaksikan perang Khaibar. Dan perang Khaibar ini Naam adalah di beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi di akhir-akhir, kurang lebih 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Wala zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdana bi hadithi, dan Abu Hurairah bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis-majlis beliau, selalu menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahdana bi hadithi, dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar perhatian atau memperhatikan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syajjalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hirsihi 'ala al-hadis. Bahkan kesemangatan, hirs, kesungguhan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu terhadap hadis itu dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenal Abu Hurairah ini orang yang rajin, ulet, semangat dalam belajar dan menghafal hadis. Karena sebagian sahabat yang lain ada yang sibuk di pasar, ada yang sibuk di mana kebunnya atau tanah pertaniannya. Dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mulazam, terus bermulazamah dengan Rasulullah SAW, kesungguhannya, kesemangatannya dalam menimba hadis dan menghafalnya dari Rasulullah SAW itu dikenal. Semangat ini, semangat belajar. Padahal masuk Islamnya itu di akhir-akhir sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan umurnya ketika itu sudah lanjut usia. Akan tetapi usia yang tua tidak menghalangi beliau radhiyallahu ta'ala untuk belajar. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala adalah afdal man rawi hadis, orang yang paling hafiz atau orang yang meriwayatkan hadis, orang yang paling hafiz di antara orang-orang yang meriwayatkan hadis. Sehingga tidak heran kalau beliau adalah orang yang paling banyak riwayat hadisnya dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal bermula zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa tahun dan umurnya sudah tua. Tapi ini tidak menghalangi beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk belajar. Kemudian berkata lalu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ma kunta li zaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadithi. Ibnu Umar berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kunta li zaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadithi. Engkau senantiasa bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah orang yang paling tahu di antara kami tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rubiya nahmuhu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan yang semisal ini juga dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengakui bahwasanya Abu Hurairah ini yang paling tahu terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman karena terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelisnya, dalam tausiah-tausiahnya, ceramahnya. Wa qala paling hafid di zamannya. Yang paling hafid, yang paling kuat hafalannya, yang paling banyak hafalannya. Dari perawi-perawi hadis di pada zamannya. Sehingga enggak heran beliau adalah orang yang paling banyak hadisnya. Orang yang paling banyak riwayat hadisnya. Kalau antum buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan seterusnya, nah, antum akan mendapati di situ sebentar-sebentar An Abi Hurairah, sebentar-sebentar Haddatsana Abu Hurairah, sebentar-sebentar Abu Hurairah dan baik, karena beliau orang yang paling banyak riwayat hadisnya dari perawi-perawi yang lain. Zakar al-Ilmi annahu rawa lahu ruya lahu anin Nabi SAW. Khamsa'at wa talatumia wa arba'a wa sabadin hadis. Para ulama menyebutkan bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 5374 hadis. 5374 hadis. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala orang yang sangat dikenal kesemangatannya dalam thalabul ilmi. Hanya beberapa tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 atau 4 tahun, tetapi beliau menjadi orang yang paling banyak riwayat hadisnya. Apa rahasianya? Rahasianya rajin taklim. Ya. Rajin taklim. Rajin bermulazalah dengan ahlul ilmi. Beliau tidak pernah alfa dari majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bermulazalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan makar. Ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk apa? Miskin min masakin Suffah. Orang-orang miskin dari kalangan Suffah. Ya. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang Suffah, itu orang-orang yang enggak punya rumah, enggak punya sanak saudara, enggak punya harta, ya, enggak punya tanah. Nah, tinggalnya di mana? Tinggalnya di emperan-emperan masjid, di teras-teras masjid. Terus bagaimana makannya? Makannya nunggu sedekah orang. Nah, dan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan hadiah yang diberikan kepada beliau. Apa sedekah yang diberikan kepada beliau? Karena beliau enggak makan sedekah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarganya enggak makan sedekah, sehingga ketika diberikan sedekah diberikan ke ashab Suffah. Beliau hanya menerima hadiah. Di Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menerima hadiah. Dan ketika beliau diberikan hadiah, beliau memakannya dan juga membagikannya kepada ashab Suffah. Ya. Nah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk ashab Suffah. Ya. Fakir, miskin, enggak punya apa-apa. Tapi subhanallah, ya, menjadi orang yang selalu dikenal sampai sekarang oleh kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin atau para penceramah atau para ulama menyebutkan nama Abu Hurairah kemudian mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dalam keadaan lapar, dalam keadaan miskin, enggak punya apa-apa, tetapi terus bermurajaah dengan Rasulullah. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu merasakan lapar yang sangat lapar sekali, sehingga beliau berinisiatif untuk menanyakan ilmu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, bertanya tentang ilmu. Dengan harapan apa? Dengan harapan mudah-mudahan diundang makan. Jadi ketika datang, terus terlihat wajahnya pucat, kayak kelaparan. Oh, betul mana? Ke rumah makan. Setelah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, selesai penjelasan, berlalu, lihat mengundang makan. Sedih Abu Bakar. Gak putus asa. Mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Mudah-mudahan Umar bin Khattab mengundang saya. Ini kondisinya sahabat Abu Hurairah dalam kondisi yang sangat membutuhkan, tetapi semangat belajarnya tinggi. Datang kepada Umar bin Khattab dengan harapan tadi, mudah-mudahan diundang makan. Kondisinya sudah sangat butuh, ya. Bahkan mungkin halal bagi beliau untuk minta sebenarnya, karena sangat butuhnya. Jadi, tetapi dia nggak berani dengan sorohah terus terang minta, ya. Nah, jadi bertanya tentang ilmu kepada Umar bin Khattab. Setelah penjelasan, dijelaskan demikian demikian demikian, ujung-ujungnya, nah, tidak mengajak untuk makan. Jadi, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak putus asa. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW. Ya, orang ketiga. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW, beliau tersenyum. Ya. Seolah-olah beliau tahu apa yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, ini orang sedang lapar ini. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW datang, ya Abu Hurairah, mari ke saya. Datang ke rumah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah dan bertanya kepada istrinya, apakah kalian punya makanan? Ya. Atau ketika itu Rasulullah SAW melihat apa ini, semangkuk susu. Ya. Kemudian dikatakan oleh istri beliau, ini ada susu hadiah. Ya. Ada susu hadiah. Ya. Jadi ada sahabat yang lain memberikan hadiah susu kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Satu mangkuk saja. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sudah berbesar hati ini. Alhamdulillah dapat susu ini. Nah. Baik. Tetapi ternyata tidak secepat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, undang itu ashab sufah, ya, undang ke sini untuk minum susu. Maka dalam hatinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, merasa enggak setuju dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya saya yang berhak minum susu ini, bukan ashab sufah yang ada di masjid sana. Ya. Nah, dan beliau merasa kalau seandainya diundang ashab sufah, pasti beliau Hurairah disuruh untuk jadi pelayannya. Dan yang melayani kapan minumnya? Terakhir. Khawatir gak cukup. Ya. Nah, kemudian gak kebagian karena terakhir minumnya. Tetapi karena ini perintah dari Rasulullah SAW, tidak ada komen. Ya. Karena ini perintah dari Rasulullah SAW, maka langsung dilaksanakan. Nggak ada komentar, ya Rasulullah, saya yang paling terakhiri. Itu hanya terbetik dalam hati. Nggak ada komen kepada Rasulullah. Lalu, berangkat ke masjid, undang orang-orang, Rasulullah SAW. Diundanglah ke rumah Rasulullah SAW masuk. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, benar, ya, disuruh jadi penuang. Dituang, satu persatu mereka minum. Sampai kenyang. Nah, subhanallah, satu mangkok cukup untuk, ya, orang banyak. Supa banyak, ya. Dan satu mangkok ketika itu cukup untuk orang banyak. Dituang, habis-habis, ada cuma satu mangkok. Subhanallah, ini dari barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian giliran Abu Hurairah. Adalah Abu Hurairah yang khawatir ini orang kesekian ini, aduh, khawatir habis di sini ini, gak kebagian. Ternyata sampai selesai semua sabun sama minum masih ada. Sehingga giliran Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minumlah, minum Abu Hurairah terus sampai kenyang. Sampai kenyang. Kemudian kata Rasulullah, lanjutkan minum. Kata Abu Hurairah, la ajid lahu maslaka. Sudah enggak ada tempat lagi. Saking kenyangnya ini dengan susu. Ya. Nah, setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum sisanya. Subhanallah. Nah, ini pun dari apa? Boleh sekali-kali kenyang. Ya. Nah, kenyang penuh. Baik, boleh sekali-kali. Tapi jangan dijadikan kebiasaan, ya, penyakit. Baik, apalagi kebanyakan penyakit ini berawal dari apa? Pola makan, ya. Mereka yang kena kanker, yang kena kolesterol, yang kena asam urat, darah tinggi, dan seterusnya. Nah, yang antara sebabnya apa? Pola makan. Tapi kalau sekali-kali kenyang, silakan. Dalilnya ini. Abu Hurairah sampai, dan ajib lah buat selaka kata beliau. Tidak ada tempat lagi. Kenyang. Tapi, apa yang menjadi syarat di sini? Kondisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang fakir miskin. Tetapi beliau menjadi orang yang paling banyak riwayat hadisnya. Ya. Di antara sebabnya karena beliau bermula sama terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan orang-orang Ansor sibuk dengan ladangnya, orang-orang Muhajirin, para pedagang mereka sibuk dengan bisnisnya di pasar. Adapun aku lazim Rasulullah. Aku berbelajarlah terus dengan Rasulullah SAW. Ya, boleh. Sehingga gak heran 3 tahun, 4 tahun bersama Rasulullah SAW. Sehingga beliau menjadi orang yang paling banyak riwayat hadisnya. Ya. Nah, dan juga karena sebabnya adalah doanya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan barang siapa yang membentangkan bajunya atau selendangnya, ya, kemudian aku doakan, kemudian dia pakai, ya. Nah, maka dia tidak akan melupakan apa yang saya ucapkan. Jadi gitu, Abu Hurairah langsung membentangkan bajunya. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beda dengan kita, baru ngapal 5 menit yang lalu. Lupa, apalagi kalau udah tua, ya. Kemarin kabar, sekarang lupa. Beliau didoakan oleh Rasulullah SAW untuk tidak lupa. Ya. Setelah mendengar hadis Rasulullah SAW, enggak pernah lupa. Ya. Subhan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tumia sanata sab'i wa 57 fil Madinah radhiyallahu ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah di Madinah radhiyallahu ta'ala. Ini sekilas tentang biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya mauzu'ul hadis. Topik hadis di atas atau tema hadis di atas. Bayan hukmi shalat biduni wudu. Topiknya adalah penjelasan hukum shalat tanpa berwudu. Penjelasan hukum shalat tanpa berwudu. Apa hukum sholat tanpa berwudu? Terjawab dari hadis ini. Allah tidak menerimanya. Allah tidak menerima sholat seseorang apabila dia berhadas sambil dia berwudu. Nah. La yakbalu arti la yakbalu Allah. Ay la yakbalu Allah tidak ribu. Salatah. La yakbalu Allah salatah ahadikum. Salat, apa arti salat? As-salat lebih syarat, salat secara bahasa. Kalau salat secara bahasa, secara bahasa apa? Ad-du'a. Salat ya du'a. Salat secara bahasa itu du'a. As-salat itu syarat, sedangkan salat secara syariat. Ini beda ya, antara makna salat secara bahasa dengan syarat syariat. Ya. Yang kayak orang pernah saya temui. Nah, kita tanya, Pak, sudah azan Pak? Sudah dari tadi azannya. Sudah salat belum Pak? Sudah. Padahal dari tadi dia nukang, ya, lagi bangun. Tidak terlihat berwudu apa semuanya. Nah, enggak ada yang lihat dia sholat. Dia katakan, sudah sholat. Gitu. Nah, sholat dalam hati gitu. Ya. Sholatnya dengan doa. Baik. Ya boleh, ya. Melaksanakan sholat. Baik. Dalam arti apa? Bahasa. Karena sholat menurut bahasa itu doa. Doa. Tapi yang dimaukan dalam syariat, sholat secara syariat, ya, dalam agama Islam, salat artinya ibadatun dzatu aqwal wa af'al makhsusatun awwaluha takbir wa akhiruha taslim. Salat adalah ibadah yang berupa ucapan dan perbuatan yang khusus, yang diatur yang khusus. Awwaluha takbir, yang awalnya adalah takbir, awal salat adalah takbir, wa akhiruha taslim, dan akhir salat adalah salam. Ini salat menurut syariat, ya. Nah, ibadah yang padanya ada ucapan, perbuatan, gerakan-gerakan, ya, yang diatur di dalam agama ini. Yang ibadah tersebut diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini salat menurut syariat. Kemudian la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha. Allah tidak menerima salat salat orang yang terakhir apabila dia berhadas. Ahdatha, apa itu hadas? Ahdatha ay waqa'a minhul hadas, yaitu dia mengalami hadas. Ahdatha artinya dia mengalami hadas. Wal hadas sunnah, jadi maksud dengan hadas di sini adalah kullu ma yubtilul wudu kal bauli wal ghaid. Semua yang membatalkan wudu, ini hadas. Ya, seperti baul wal ghaid, seperti BAK dan PAP. Nah, buang air kecil dan buang air besar dan lain-lain. Nah, nanti insyaallah setelah penjelasan di sini kita sentil sedikit tentang pembatal-pembatal wudu. Tentang pembatal-pembatal wudu atau jenis-jenis hajat. Kemudian hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Yatawaddo. Yatatahhar bil wudu. Arti yatawaddo adalah bersuci dengan cara berwudu. Wa huwa ghuslul wajhi. Terus bagaimana kalau enggak ada air? Kalau enggak ada air, masalahnya lain. Ya, nanti ada bab tayamum. Boleh dia bertayamum ketika enggak mendapatkan air atau ketika tidak bisa menggunakan air. Nanti pembahasannya baik. Apa itu wudu? Wa huwa ghuslul wajhi tsumma al-yadayn ila al-mirfaqain tsumma masaha ar-ra'sa wal udhunayn tsumma ghassala tsumma ghuslur rijlayn ila al-ka'bayn. Wudu adalah ghuslul wajh, mencuci wajah. Tsumma al-yadayn ila al-mirfaqain, kemudian mencuci kedua tangan sampai siku. Sikunya ikut dicuci. Baik, kalau wajah ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya rambut atas ini sampai ke dagu. Kemudian kalau sampai dari telinga sampai ke telinga, semua ini wajah. Wajib dicuci. Wajib dicuci. Kemudian mencuci kedua tangan sampai kedua siku. tangan dari ujung sampai siku. Siku sini. Ya siku wajib dicuci. Summa masah ra'sa, kemudian mengusap kepala. Kepala diusap. Ya, bukan dicuci. Tapi diusap, ambil air, ya, kemudian usapkan kepala. Ya, ke belakang, kemudian kembalikan ke depan lagi. Jadi semua kepala diusap. Bukan setengahnya atau sepertiganya atau cuma berapa lembar rambut. Ya. Nah, cuma begini. Tidak, tetapi apa? Semuanya diusap. Ar-raksu, ya, kepala. Suma mata ar-raksa, kemudian usap kepala seluruhnya. Ya, oleh dari depan, kemudian ke belakang, kemudian balikkan lagi ke depan. Wal-kudanin, kemudian mengusap kedua telinganya. Ketika mengusap kedua telinga, tidak usah mengambil air lagi. Langsung. Ya, kepala, langsung telinga. Satu kali. Ya. Mengusap kepala dan telinga satu kali, bukan tiga kali. Kalau kepala. Kemudian tuh waktu seluruh rijlain ilal ka'bain, kemudian mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini adalah al wudu, ya, wudu yang disyariatkan, mencuci wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan kedua telinga, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan nanti insya Allah masalah-masalah wudu lebih rincinya dalam hadis-hadis yang akan datang insya Allah, ya. Nah, lebih rinci lagi dalam hadis-hadis yang akan datang. Karena di sana nanti ketika pembahasan wajah masuk di dalamnya apa? Kumur-kumur dan istinsyak. Ini masuk dalam pembahasan wajah. Kemudian disunahkan mencuci kedua tangan dulu, ya. Nanti pembahasannya masih lengkap di hadis-hadis yang berikut. Selesai dari penjelasan kosakata hadis. Kemudian asyarul ijmali, penjelasan hadis secara umum. Lisalat syahsun azimun inda Allahi jalla wa'ala. Salat itu memiliki nilai yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha min ajalli ta'at, karena salat termasuk apa? Ketaatan yang paling mulia. Wa'afdalil kurban, dan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Bentuk kurban yang paling utama. Wa'yasilatun bainal abdi wa rabbi, dan salat adalah hubungan silah, penyambung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkan pikiran-pikiran yang lain. Pikiran pasar, pikiran sawah, ya. Nah, kita sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sholat. La asyadun adhimu hingga Allah jalla wa ta'ala. Memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah subhanahu. Di antara yang menunjukkan tingginya nilai salat, ya, syariat salat ini langsung, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan melalui malaikat Jibril. Jadi kalau syariat-syariat yang lain melalui malaikat Jibril, syariat puasa, syariat zakat, ya, dan lain-lain. Tapi salat, syariat salat ini langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam kisah Al-Isra wal Mi'raj, langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Yang pada awalnya perintahnya berapa kali? 50 kali. Kemudian dapat dispensasi, dapat potongan dan diskon sampai jadi 5. Oh ya subhanallah, benar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala rahim bi'ibadi. Allah maha kasih sayang kepada hamba-hamba. Ya. Tapi, kalau seandainya 50 kali, nah, mungkin hanya beberapa orang yang sanggup. Illa man, kecuali orang yang Allah rahmati. Yang 5 saja ini banyak yang bolong-bolong. Ya. Nah, banyak yang meninggalkan. Dan lihat kalau sudah azan zuhur, sudah azan asar, ya. Mana yang paling banyak? Orang di dalam masjid atau orang di dalam pasar? Mereka yang di luar masjid itu yang paling banyak. Artinya banyak orang meninggalkan sholat. Nah, banyak orang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini 5 rakaat, 5 kali dari semalam. Apalagi kalau sampai 50 kali. Sehari semalam. Kita nggak bisa membayangkan yang beratnya itu. Ya. Akan tetapi yang 5 kali sehari semalam ini, pahalanya seperti 50 kali. Li'annahu hasanatan fi 'ashri amsalih. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian qala syekh, wa li ajri hadha asy-syahr al-'azim imtana'a an yataqarraba ila Allah biha hatta yakuna 'ala thaharah. Kama haddatsa bidzalika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak yerdu salat al-abd wa la yusibu 'alayha idza ahdatha hatta yatawaddha. Karena agungnya nilai salat ini, maka dilarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat sampai dia berada di atas tahar, sampai dia suci, suci dari najis dan suci dari hadas. Ini menunjukkan mulianya salat, tingginya nilai salat, sehingga tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan salat kecuali dengan taharah terlebih dahulu, kecuali dia bersuci terlebih dahulu, suci dari hadas dan suci dari najis. Sebagaimana yang dihadirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi salat seorang hamba dan tidak memberikan pahala kepadanya apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini makna hadis secara umum. Dikawali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amrunan fa huwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut mardud, tertolak, tidak diterima. Capek-capek ya. Nah, melakukan sholat ini, sholat itu ya. Nah. Tetapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, mardud, tertolak. Capek-capek melaksanakan puasa ini, puasa itu, puasa muti, puasa apa lagi, macam-macam. Tidak ada tuntunan aja dari Rasulullah SAW, mardud, tertolak. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Salat ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Maka kalau kita salatnya ini diterima, hendaknya kita apa? Mempelajari tata cara salat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama apa? Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ikhlas. Ya, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Tabaha harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tata caranya itu mengikuti tata cara ibadah Rasulullah SAW. Enggak boleh membuat tata cara ibadah sendiri. Apalagi di awal bulan Muharram ini ya. Kapan tanggal satunya? Kemarin ya. Banyak masyarakat yang melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW sedikit pun. Dalam hal apa? Dalam tanggal satu Muharram. Dalam hal tanggal satu Muharram. Ada yang ziarah ke sana, ziarah ke sini, ziarah ke kuburan-kuburan keramat. Nah, ada yang puasa ini, puasa itu. Jadi, nah, di tanggal satu Muharram. Dan berbagai macam lagi. Amalan-amalan yang mereka anggap ibadah, pendekatan diri kepada Allah, tapi karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalan-amalan tersebut tertolak. Ada yang merayakan hari tahun baru Islam. Yang merayakannya persis seperti orang-orang kafir merayakan tahun baru Masehi. Ya, menyalakan kembang api, menyalakan petasan dan seterusnya. Atau minimalnya pawai, ya. Arak-arakan laki perempuan keluar rumah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka anggap itu apa? Bagus. Padahal man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak. Jadi Islam itu mudah. Islam itu mudah, jangan dibuat sulit. Ya. Ketika satu Muharram harus pawai ini, pawai itu. Ya. Ziarah ke sini, ziarah ke wali itu, ke kuburan itu, memberatkan diri. Ya. Nah, harus mengadakan acara ini, acara itu di rumahnya, gitu. Menyambut tahun baru Hijriah. Gitu. Tidak ada tuntunan yang Rasulullah telah bilang, mardud, tertolak. Islam itu amalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah telah bilang dan tinggalkan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah arti ad-dinu yusrun, agama itu mudah. jangan tersudut. Kerjakan saja apa yang disyariatkan. Yang tidak disyariatkan, tinggalkan. Ngapain? Ya. Nah. Namun terbalik. Yang tidak disyariatkan itu yang disemangat, yang disemangati, ya, yang dipelopori, ya. Kemudian yang disyariatkan, nah, tidak dihadiri. Tidak disemangati, tidak dipelopori. Tapi, sholat berjamaah misalkan, ya tidak dipelopori. Tapi lain halnya kalau merayakan maulid Nabi, ya. Nah, ulang tahun Nabi. Tapi, padahal apa? Siapa lebih cinta kita kepada Rasulullah SAW atau Abu Bakar kepada Rasulullah SAW? Siapa yang lebih cinta? Otomatis para sahabat lebih cinta kepada Rasulullah, kecintaan mereka lebih besar. Buktinya apa? Mereka rela membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati di medan tempur, ya, menjaga beliau. Nah, kecintaan mereka lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi ya, adakah di antara mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Apalagi kita. Maka kita jangan coba-coba melampaui syariat Rasulullah. Gegabah dalam menjalankan doi agama ini. Gegabah. Mengajak-ajak sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Acara-acara seperti ini dipelopori, bahkan yang enggak menghadiri atau yang menolak atau yang bahkan mengatakan ini enggak boleh, disikap. Wah ini aliran baru, wah ini macam-macam. Jadi ada yang baru ya kamu. Oh zaman Rasulullah enggak ada kok. Jadi kamu yang baru. Nah, zaman sahabat enggak ada peringatan Maulid Nabi berarti kamu yang baru. Kalau saya ikuti sahabat. Tetapi terbalik, yang tidak ada tuntunannya itu yang disponsori, yang ada tuntunannya, itu ditinggalkan. Ketika perayaan Maulid Nabi datang semua sekampung, ketika azan berkumandang yang datang satu imam dan satu makmum, itu pun orang yang sudah tua renta, La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau di sini mungkin tidak terlalu terlihat pesta pora ketika Maulid Nabi. Daerah Sulawesi sana, daerah saya, dan juga daerah-daerah yang lain Kalimantan dan Sulawesi itu betul-betul pesta pora. menghabiskan harta. Pesta pora, bahkan taib, menyembeli sapi dan seterusnya. Pesta pora. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita kembali. Salat itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Demikian pula seluruh ibadah yang lain. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Yang sesuai dengan syariat itu yang diterima. Yang tidak sesuai dengan syariat itu yang tertolak. Maka hendaknya seorang muslim hanya mencukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW saja. Yang datang dari Rasulullah SAW tidak ada tuntunannya, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Asalnya yang kedua. Anna salata qurbuha wa nafluha hatta salata janazah. Anna salata farduha wa nafluha hatta salata janazah la tuqbal idha sallaha al-mu'min. Bahwa saya salat, baik salat wajib atau salat sunnah, sampai-sampai salat jenazah, itu tidak diterima apabila dia melakukan sholat tersebut dalam keadaan berhajat. walau kana nasyan hatta yashrab, walaupun dia berhadasnya itu karena lupa, lupa belum sholat, belum berwudu misalnya, walaupun karena lupa, la tuqbal, tidak diterima sholat, hatta yashrab sampai dia berwudu. Wa kadzalika junub idza shalla qabla an yaghtasil, demikian pula orang yang junub enggak diterima salatnya apabila dia salat sebelum mandi junub. Baik. Al-thalithah, faedah yang ketiga. Anna salatal muhdits haramun hatta yatawadda. Bahwasanya sholat orang yang berhadas itu hukumnya haram sampai dia berwudu. Jadi haram hukumnya kalau orang sholat sengaja dalam keadaan berhadas, dia belum berwudu. Baik. Tapi dia paksa sholat padahal nggak ada wudu, belum berwudu. Apa hukumnya haram? Dia berdosa. Karena Allah la yaqbaluha, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang seperti ini. Salat orang yang berhadas. Wa taqarrub ila Allah bima la yaqbaluhu hadatsullah. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang tidak Allah terima, ini bentuk apa? Bentuk pertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Walau minal istihza, bahkan ini termasuk jenis dari istihza, mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila dia melakukannya sengaja sholat sambil berhadas. Baik. Berdoa tadi, bahkan masuk dalam bab istihza. Ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah, anna insana idza tawaddaa lis-shalah, bahwasanya seseorang apabila dia berwudu untuk sholat, summa dakhala 'alaihi waqtu shalati al-ukhra, kemudian masuk padanya waktu sholat yang lain, wa huwa at-taharah fihi, dan dia masih berada di atas taharah, lam yajib 'alaihi al-marrah tsani, maka tidak wajib baginya untuk berwudu kedua kalinya. Jadi kalau orang berwudu untuk sholat, misalkan wudu sekarang untuk sholat zuhur, sampai asar dia nggak batal. Sampai masuk waktu asar, masuk waktu sholat berikutnya, dia masih dalam keadaan thaharah, belum batal, maka apa? Tidak wajib untuk berwudu lagi. Masih bisa menggunakan wudu sholat zuhur tadi selama dia belum batal. Baik. Kemudian al-khamisah yang kelima, ta'zimu syahsi sholat hayat la yakbalu Allah ta'ala illa bitawar. Agungnya nilai sholat, agungnya perkara sholat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat ini kecuali bila dilakukan dengan al-taharah, di atas taharah bersuci dari najis dan bersuci dari hajat. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian bila dia berhadas sampai dia berwudu. Terakhir kita sampaikan sedikit tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Yang dimaksud dengan hadas di sini, idza ahdatsa hadatsa tawaddaa sampai dia berhadas, bila dia berhadas sampai dia berwudu. Yang dimaksud dengan hadas adalah semua yang membatalkan wudu, di akal, di habis, dan seterusnya. Apa saja pembatal-pembatal wudu, takhruju min as-sabilain. Yang keluar dari dua jalan. Ya. Yang keluar dari dua jalan. Apa dua jalan itu? Kubur dan dubur. Kubur dan dubur. Ya. Jalan depan dan jalan belakang. Yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu. Sama saja. Benda yang keluar ini adalah yang muhdats, yang biasa keluar. Atau yang ghair muhdats, yang enggak biasa keluar. Apa yang biasa keluar? Kencing, air besar, apa lagi? Mani, mandi, ya. Apa lagi yang lain? Wadi, kemudian angin, ya, dan lain-lain. Ini yang biasa keluar dari dubur atau kubur. Ini membatalkan wudu, ijma. Atau yang keluar dari dua jalan ini yang enggak biasa keluar. Seperti apa? Cacing keluar dari anusnya. Ya. Membatalkan wudu. Atau batu keluar dari kemaluannya. Orang yang kencing batu dia. Membatalkan wudu. Walaupun yang keluar batu ini bukan air kencing ini. Atau apa lagi namanya? Darah juga. Keluar darah. Air kencing ini darah ini. Sama saja. Ya, mau batalkan wudu. Sehingga yang keluar dari dua jalan, baik yang terbiasa keluar atau yang tidak biasa keluar, itu membatalkan wudu. Masuk di dalamnya adalah istihadhah. Nah, ya. Istihadhah. Kemudian nifas, apa lagi? Haid. Cara haid, cara nifas, dan istihadhah. Ya, kalau haid nifas kalau makum ya. Kalau haid, nah cara yang atau tamu bulanan, ya, yang dialami oleh para wanita, sedangkan nifas adalah cara yang keluar ketika orang melahirkan. Sedangkan istihadhah, ya, cara yang terus menerus keluar, ya. Yang dialami oleh wanita yang terus-menerus keluar. Baik. Karena sebab penyakit atau pecahnya lah. Kurang atau yang misalnya. Sehingga darah keluar terus. Tapi yang keluar itu darah apa? Darah segar. Ini ya, bukan seperti darah. Haid. Beda. Jadi hal ini membatalkan wudu. Terus bagaimana kalau wanita kena istihadhah terus menerus keluar darah dalam keadaan sholat? Tidak mengapa. Dia berwudu, wanita yang istihadhah dia berwudu, kemudian sholat, tidak apa-apa walaupun darah terus keluar karena darahnya istihadhah. Ya. Tetapi wudunya ini hanya untuk satu kali sholat. Wudunya ini hanya untuk satu kali sholat wajib. Dan sholat rawatib yang menemaninya. Misalkan sekarang, wanita terkena istihadhah, berwudu, sholat sunat duhur, sholat duhur, kemudian sholat wajib duhur. Walaupun dia belum berwudu, tapi dan seterusnya, ketika masuk asar, ya, dia wajib berwudu lagi. Untuk sholat asar. Jadi orang yang terkena istihadhah itu, ya tawaddu likulli sholat. Berwudu di setiap kali sholat. Nah, berwudu di setiap kali sholat. Sama dengan kasus orang yang kena salah tenggor, ya, orang yang kencing terus-menerus, ya, tidak bisa tahan. Jadi kita apa namanya? Eh? Apa? Kan biasa, apa bahasa kedokterannya itu? Prostrat. Hanya lah. Hanya lah, air kencing itu keluar terus. Keluar, menempel. Sehingga dia mungkin harus pakai popok, ya, karena air kencingnya terus-menerus. Dan nggak terasa keluarnya, ya. Nah, nggak terasa. Jadi kerannya udah dor. Jadi, ya. Ini kalau kita kan kencing keluar terasa. Ya. Orang seperti seperti ini juga sama dengan orang istihadah. Ya tahu kali ini tahu salat berwudu setiap kali tahu salat. Baik. Ini yang pertama, yang keluar dari dua jalan. Ini pembatal-pembatal. Yang kedua dari pembatal wudu adalah an-naum al-mustadriq. Tidur yang melelapkan atau tidur lelap. Bagaimana itu tidur lelap? Orang yang tidur lelap, dia tidak tahu siapa yang di samping kanan kirinya, depan belakang. Beda dengan orang yang cuma sekedar ngantuk-ngantuk. Dia masih tahu di sini lagi ngobrol, di sebelah sini lagi ngobrol. Dia cuma ngantuk-ngantuk. Orang yang tidur lelap, inilah yang membatalkan wudu. Inilah yang membatalkan wudu. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Sofwan bin Affan. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya'muruna an la nanzi'a qibabana thalathata ayyam wa layalihin illa min janabah lakin min ghaibin wa dhalimin. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak melepas khuf-khuf kami 3 hari 3 malam ketika tamar kecuali karena janabah. Karena janabah harus dilepas khufnya kemudian mandi lagi. Beliau memerintahkan kami untuk tidak melepas khuf-khuf kami 3 hari 3 malam ketika tamar ya. Kecuali dari janabah. Akan tetapi apa? Lakin min ghaibin. Hanya saja na'am hanya dari ghaib buat BAB atau baul BAK bolong dan juga karena tidur. Jadi kalau BAK BAB atau tidur, nah, enggak usah dilepas khuf-khufnya, sepatu-sepatunya, kaos kakinya. Ya. Cukup dia berwudu kemudian mengusap di atas khuf tersebut. Mengusap di atas kaos kaki atau sepatu. Nah, ketika safar boleh 3 hari 3 malam, ketika mungkin sehari semata. Yang menjadi syair di sini lakin min ghaibin wa ghaibin wa dawin. Ya. Baik. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak melepas khuf-khuf kami 3 hari 3 malam. Ya. Karena sebab BAB atau BAK atau tidur. Ini menunjukkan tidur sejajar dengan BAB BAK membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya. Di antara pembatal wudu adalah masuk tegak. Biduni hari. Memegang kemaluan. Ya, memegang kemaluan tanpa apa? Tanpa penghalang, ya, tanpa pelapis atau penghalang, memegang kemaluan terlangsung kulit dengan kulit. Ini membatalkan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Busra bin Shofwan atau Busra bin Shofwan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan man mata zakarahu fala yusalli hatta yusalli. Barang siapa yang memegang zakarnya, kemaluannya, maka janganlah dia sholat sampai dia berwudu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dalam riwayat lain, man mata zakarahu fala yusalli. Barang siapa yang menyentuh atau memegang zakarnya, maka janganlah dia berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memegang atau menyentuh zakar tanpa ada penghalang atau pelapis itu membatalkan wudu. Tapi kalau ada penghalangnya, air dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan wudu. Baik. Dan di sana ada batasan-batasan ya. Mana yang tidak disentuh membatalkan wudu? Ya. Mana yang tidak disentuh membatalkan wudu? Baik itu laki-laki atau perempuan, ada pembahasannya sendiri. Kalau perempuan nanti bahasnya sendiri. Sekarang kita bahas laki-laki. Nah, dia bahas yang dia tidak disentuh membatalkan wudu itu, ya, tidak semuanya. Karena kemarin kita bahas, ada beberapa apanya? Bagiannya, ada beberapa bagiannya. Baik. Bagian yang bila disentuh membatalkan wudu itu hanya ini. Tahu? Kalau testis disentuh itu tidak membatalkan wudu. Tapi yang membatalkan wudu adalah hanya dari pangkal sampai ujung. Hanya itu yang bila disentuh membatalkan wudu. Kalau testis tidak. Nah, tidak membatalkan wudu. Kemudian anggota mana yang bila menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Anggota mana? Hanya al-yad, yaitu dari sini sampai sini, ya. Atau istilah bahasa Indonesia telapak tangan, sama saja telapak tangan sini atau telapak tangan sini. Ini yang bila menyentuh membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya dengan siku, ya, atau dengan kaki, tidak membatalkan wudu. Kemudian, kemudian termasuk hukum asakan di sini atau karena dalam riwayat lain ada lafaz al-farj, maka masuk dalam hukum farj ini apa? Zakar dan apa ini? Duduk, kubur dan duduk. Menyentuh kubur itu membatalkan wudu. Demikian pula menyentuh kubur, ya, kubur, nah, tempat keluarnya kotoran, itu pun membatalkan wudu. Mana saja yang bagian mana yang bila disentuh membatalkan wudu? Itu ada bagiannya yang bila disentuh membatalkan wudu. Itu bagian dalamnya. Bagian dalamnya. Baik. Yeah. hilang, hilang akan dari kemudian juga karena hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukmin beliau pingsan ya. Semua apapun terserah kemudian beliau siuman dan beliau mati. Jelasnya akal termasuk membatalkan putus. Kemudian yang lain juga di antara pembatal wudu adalah riddah, murtad keluar dari Islam. Ya. Murtad keluar dari Islam. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, baik, maka faqad habita 'amaluhu, telah kufur amalannya. Siapa yang kufur, ya, ya, maka telah kufur amalannya. Orang yang murtad ini dia gugur amalannya. Baik, ini diantara pembatal-pembatal. Kemudian di sana ada beberapa perkara yang sebagian menganggapnya pembatal wudu, padahal bukan pembatal wudu menurut pendapat yang sahih. Seperti apa? Seperti mimisan. Ya, mimisan atau keluar darah dari hidung itu bukan pembatal wudu. Ya, bukan pembatal wudu. Atau muntah, muntah juga bukan pembatal wudu. Kenapa? Gak ada dalilnya. Nah, gak boleh kita mengatakan ini pembatal wudu sementara gak punya landasan, gak punya dasar. Ya. Nah, sedangkan beragama ini harus dengan landasan dasar yang jelas, dalil dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah. Sehingga tadi dua ini muntah ataupun baik. Ini misalnya, ya, itu tidak membatalkan wudu. Demikian pula, di antara perkara yang lain yang sebagian menganggap membatalkan wudu adalah apa? Menyentuh kulit wanita. Menyentuh kulit wanita, ini tidak membatalkan wudu. Nah, baik, kenapa? Karena kulit wanita itu suci. Ya, bukan najis. Kalau pun najis, ya, tidak membatalkan wudu. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Aulamatum nisa" atau kalian menyentuh wanita. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 30 ayat 43. Maka maksud menyentuh di sini adalah al-jima'. Ya. Al-jima'. Jadi berhubungan dengan istri bukan sekedar menyentuh, ya. Kenapa kok dikatakan lamat yang menyentuh, ya? Kenapa? Inilah keindahan bahasa Arab. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin langsung mengucapkan dengan bahasa yang vulgar gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bahasa yang Aula bertulis atau kalian menyentuh wanita. Artinya kalian jima dengan istri. Ini yang membatalkan wudu. Sebagaimana tafsirnya Abdullah bin Abbas, bahwasanya tafsir menyentuh wanita di sini adalah jima, bukan menyentuh dia. Nah, ada dua arroji. Demikian pula ada yang beranggapan bahwasanya memandikan mayit itu membatalkan wudu. Nah, baik, yang benar memandikan mayit tidak membatalkan wudu. Ya, yang benar memandikan mayit tidak membatalkan wudu. Baik, Pak. Kemudian satu masalah lagi ya yang mungkin tadi terlihat tentang pembatal wudu menyentuh cacar kemaluan. Bagaimana kalau menyentuh kemaluan orang lain? Apa apakah membatalkan wudu atau tidak? Kalau ulama ya di masalah para ulama berselisih. Apakah membatalkan wudu menyentuh jasad orang lain? Rajih yang benar tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Misalkan, ya, seorang wanita memandikan anaknya. Mati memandikan anaknya harus menggang kemaluan anaknya, maka tidak membatalkan wudu. Demikian pula memegang kemaluan binatang, ya, tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya sendiri? Man mansa zakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, ya, kembali ke pemiliknya, bukan kemaluan orang lain, ya. Dan bukan pula kemaluan binatang. Baik, paham gitu. Akan dapat dia berbual. Ini yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini, insyaAllah ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga bagi ikhwan semua. Dan mudah-mudahan jadi tambah ilmu sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarnya dari Allah dan kelirunya dari saya dan dari syafat. Dan saya menghambur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kekeliruan tersebut. Subhanahu wa ta'amik. Ashadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.